لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. Sampai di Jeddah marah. Pegawai tu angkat bendera Malaysia pendek pun dia marah. Lain kali angkatlah tinggi-tinggi baru orang nampak. Bodoh mesti. Macam mana hamba Allah tu nak angkat tinggi, dia pun rendah. Dia tak nampak bendera tu orang ramai. Pegawai tu rendah, bukan orang Malaysia. Orang Siam main kerja kata Muhaji. Ha, tang situ kita nampak ada tuan-tuan dia mari tak sabar. Dia mari tamak. Cuba tuan-tuan tengok, bukan kata jemaah haji Malaysia. Tuan-tuan cuba tengoklah, ya Allah, riba ni, paha ni, besar-besar ni, bersila di masjid. Tak nak bagi orang masuk. Dia mari penting diri. Orang dah duduk elok-elok lah. Dia tolak ke tepi, dia tolak ke tepi. Aku nak semayang ni. Anak kata apa kat aku? Dia langkah sana, dia langkah sini. Semuanya tu ujian untuk kita. Kadang kita tengok duduk zikir, subhanallah, dia tekan bau sengit bau kita ni. Kita kata, Masya Allah, sabar tuan-tuan. Sabar banyak-banyak. Kadang-kadang kita tu diuji, kita tak tahu. Allah nak uji kita. Ada yang duduk siku. Siku buk umrah ni. Sahabat saya, dia siku orang sebelah. Tolak orang sebelah. Tengah duduk semayang, nak semayang tu siku. Tengah tahiyat akhir, buah kurma dalam plastik yang empat segi tu. Dibaling pada dia tepat kena mata. Lebang tu. Dia buat balik kurma tu dekat saya, ditunjuk, ustaz, kurma ni datang daripada mana ustaz? Saya kata, macam mana tuan-tuan pergi boleh ambil? Saya tengah tahiyat akhir, dia maripak. Apa balik ustaz? Mana saya tahu. Apa yang Abang Haji buat sebelum dibaling? Dia cerita dia siku orang sebelah. Allah balas cash tuan-tuan. Padahal ramai-ramai duduk tahiyat akhir. Siapa yang boleh baling kena kat dia? Eh hey, tuan-tuan, yang empat segi tu, yang buah kurma dalam plastik yang dalam kotak kertas tu. Eh hey, sakit tuan-tuan. Kalau sebiji pun sakit, tambah ketui mampat. Dia kata, ustaz, Allah balas cash tak ya? Cash and carry, dia kata. Bukan cash saja, cash and carry ni. Tu kurma tu boleh buat balik kotak carry tu. Ni yang manusia ni kadang-kadang tuan-tuan, dia nak buat di Malaysia, letak di Mekah. Sedangkan ini tempat yang baik. Mesti bersih. Kena sabar. Jangan tamak. Lapangkan hati. Lapangkan dada. Tapi kadang-kadang, bukan lapang dada sangat pun. Kadang-kadang bengong. Ya. Bila kita kata kita sabar, sabar, sabar, dia pun sabar. Besok, dia datang jumpa saya, suami isteri. Ustaz, bilik kami aircon panas sungguh ustaz. Peluh-peluh kami berdua semalam ustaz, suami isteri ustaz. Habis itu macam mana buat? Sabarlah ustaz, ujian Tuhan. Itu yang Kak Puah cakap pada Abang Amir. Sabarlah Abang Amir, ini ujian Tuhan pada kita Abang Amir. Aircon panas. Saya masuk dalam bilik dia. Memang panas, dia buka out yang panas punya. Memang temperature habis panas. Saya kata memang panas. Kau oh, ni panas. Kau kena tekan nombor ni. Oh gitu ustaz. Ya ingatkan ujian Tuhan. Nah. Ni bukan ujian Tuhan. Tu nama bengong nama dia. Tanya tak nak apa pun tak nak. Tanyalah orang. Macam mana ustaz nak operate benda ni. Kau tak nak jumpa aircon macam ni. Dia jenis aircon remote di Malaysia. Di sana mana ada aircon merekat kat situ. Bergegur-gegur punya aircon tu. Ni semua orang dia tak faham ke? Sikit-sikit ujian, sikit-sikit ujian. Tidak, kadang-kadang kita punya perlukan kebijaksanaan kita, kemahiran kita. Sebab itu kita bagi lapang pada orang, Allah akan bagi lapang pada kita balik. Hani yang nak dapat mabrur ni, tolong bagi lapang di sana. Kita bagi ruang, kita bagi lapang, bagi tempat pada orang, insyaAllah Tuhan balak lagi baik. Saya dah kata pada tuan-tuan dulu, saya tengah buat kerja ni tuan-tuan. Bila buat kerja sekolah, membina sekolah, pergi haji, orang arkitek telefon, dia kata ustaz, kerja kita stop dulu, duit tak ada ustaz. Saya kata macam mana nak stop tu haji, kerja kena jalan. Masalah duit tak ada, macam mana ustaz nak buat? Ustaz dia bekam. Tak apalah, nantilah kita doa lah, tengok macam mana. Saya balik, habis dia telefon, saya pergi Mekah. Pergi Masjidil Haram semayang. Tanda tangan, ya Allah, aku nak buat sekolah, ya Allah. Duit sangkang sangkut pula, ya Allah, duit. Ya Allah, pergilah, siapa-siapa buka lah pintu hati, siapa-siapa nak sedekah, ya Allah. Malam tu dia telefon ustaz. Satu orang telefon saya, ustaz, saya sekian-sekian nama, saya nak wakaf pada sekolah ustaz. Siang kita minta, malam tu Allah makbulkan. Boleh teruskan kerja tuan-tuan. Tak siapa ya Allah gerakkan hati nak sedekah. Sebab tu kita kena harap pada Tuhan. Banyak orang dia tidak mengharapkan pada Allah, dia mengharap pada orang, dia tak mengharap pada Tuhan. Banyak orang macam itu. Satu makcik dengan pakcik dia kata, ustaz, kami tak pernah pergi Mekah, ustaz. Kami tak pernah umrah pun tak pernah. Kami harap pada ustaz ya. Saya kata jangan harap pada saya. Buatnya saya lah mati, saya hilang. Kau nak harap pada siapa? Harap pada Allah. Berapa orang yang sampai di sana atau belum sampai di sana, jumpa di tabung haji, jumpa waktu kursus. Ustaz, saya ikut ustaz saya, saya tak tahu apa ni. Saya ikut ustaz ni, saya harap pada ustaz je. Ini pahaman yang sangat salah. Bergantung pada Allah. Allah yang bagi susah, Allah yang bagi senang. Ustaz pun susah. Ada sahabat saya 25 tahun di Mekah, bawa haji, bawa umrah 25 kali lah. Pun sesak juga tuan-tuan. Lepas-lepas melontar di Mina, dia patah balik, tak jumpa kemah di Mina, lalas sesak sampai Muzdalifah. Tuhan boleh buat. Saya tanya dekat dia, tapi mana ni orang yang tidur atau buat rapat mengah anak sesak anak habis sampai Muzdalifah jalan kaki. Lepas melontar tadi, astagfirullahaladzim, anak silap cakap. Anak ambil balik. Lapak kah ambil makan? Keroncong untuk anak. Perut ni untuk keroncong lah, lapak dulu kan. Dia tersilap cakap. Dia beritahu dekat ahli jemaah, anak 25 tahun dah pergi Mekah. Tak apa lah, pengalaman luas. Ha, luas kan, sempit di situ. Sebab tu jangan sombong. Nak dapat haji mabrur, jangan sombong, jangan tamak, jangan loba, jangan bongkak. Ini bongkak, balik ke Malaysia bongkak, tak panggil haji marah. Din! Din! Bila balik? Din! Buat tu, naik motor. Haji Din, bila balik? Minggu lepas. Oh. Rupanya nak haji, rupa dia. Marah, tak panggil haji, buat nohin je. Panggil Din, buat nohin je. Dia tak peduli pun. Kena sebut hajah, kena sebut haji baru boleh. Ini pun penyakit tuan-tuan. Kalau tiga kali pergi haji, maknanya tiga kali lah nama haji. Haji, haji, haji, Din. Tiga kali pergi. Tak payah lah tuan-tuan. Tak payah. Orang panggil, panggil. Tak panggil, sudah. Kita pergi bukan untuk title, kita pergi bukan untuk gelaran, kita pergi untuk Allah. Sebab tu ada orang yang nak pergi Mekah, dia tak cerita pada orang. Lama tak jumpa kau, kau mana? Tak adalah, saja berjalan. Kau jalan ke mana? Aku buat haji. Astagfirullahalazim. Kamu tak ada kabar ya, kamu nak pergi haji. Ada orang kenuri pun tak cakap, apa pun tak cakap, balik-balik dah haji lah. Ada orang macam itu. Ada orang yang bising satu Malaysia, saya nak pergi haji, saya nak pergi haji. Upo tak pergi pun, dia pergi England. Tuan-tuan ada tak dengan cerita orang yang buat kenuri di rumah, nak hebahkan pada orang yang dia nak pergi haji, tapi dia tak pergi haji? Dia balik sama tarikh dengan orang balik haji. Upo dia pergi cuti rehat di England. Semata-mata nak kaburkan masyarakat setempat, dia pernah menunaikan haji. Penyakit apa ni tuan-tuan? Yang ini nak kata mabrur, minta maaf lah. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut pada kita, bakal-bakal haji. Dan orang-orang yang nak menghantar jemaah-jemaah haji. Ada orang tanya, ustaz, bagaimana kita nak meraihkan bakal-bakal haji? Adakah kami nak anjurkan majlis bacaan Yasin? Adakah pihak masjid nak menganjurkan majlis jamuan untuk bakal-bakal haji? Silakan. Nak buat baca Yasin boleh, nak bagi hadiah untuk orang pergi haji boleh, terpulanglah. Mereka nak jadi tetamu Allah. Tuan-tuan nak sedekah ke seringgit dua, sepuluh ke, lima puluh ke, seratus, terpulanglah tuan-tuan. Ada orang bagi 50, dia tolak, saya buat kenuri ni bukan nak kutip duit, saya nak mintakan tuan-tuan doakan pada saya, itu aja. Kami sedekah, nak makan aiskrim di sana, ambil. Orang bagi ambil. Apa susah? Tetapi bila ambil, jangan tulis. Pak Mat Tempe 50. Haji Dolar 20. Haji Din 100. Tulis tu. Dia bawa list tu pergi ke Mekah. Habis-habis Mekah 50 Haji Dolar Tasbih Serban. Dia mula dah dalam otak duk fikir dah, apa aku nak bagi dekat Haji Dolar, apa yang aku nak bagi dekat Al-Baidin. Tuan-tuan, kita nak buat haji, buatlah haji. Janganlah duk teringat. Dan tuan-tuan yang tak pergi haji, janganlah mengingatkan orang yang nak pergi haji, menyusahkan dia. Kamu pergi sana, kamu turun pintu 95 tu, betul-betul kedai, ada kedai satu di situ. Memang dia jual teh Arab cukup sedap. Aku pesan kamu dua kotak ya. Ingat pintu 95. Ha, confirm ustaz yang kerja tajuk yang ngajar haji tu. Ada orang banyak. Pintu 95 tu betul kedai tu. Memang sebiji dia saja yang jual. Jual teh Arab. Di seratus. Tuan-tuan dah menyusahkan dia. Tuan-tuan tak kesian daripada dia. Tak payah nak pesan-pesan lah. Tak payah. Pergi pintu 95 kedai apa pun tak ada lah. Rata lah dia pun tolak. Hamba Allah tu nak cari taman lah kedai tu. Pintu betul dah 95 kedai taman lah. Nak tang mana apa lagi dah. Memang mana ya. Tang tak ada lah. Ranak ditolak lah. Ada orang yang pasang kapet terbang mainan. Dah habis haji satu makji duduk heret tangan ustaz. Dia duduk pegang baju Melayu dia, ustaz. Ustaz, apa hal makji? Saya kata apa hal? Beli lah teman makji. Bagaimana? Beli barang. Ustaz pandai cakap Arab. Eh, saya tak hati lah malah saya cakap Arab. Makji saya cakap Arab tak apa. Hak Melayu tu semua cakap Melayu. Pipi lah. Macam nak beli apa? Kapal terbang. Cakap aja aeroplane. Faham kan dia apa? Dia pipi tak jumpa. Dia patah balik petang tu, dia ajak saya juga. Saya pergi, makcik nak kapal terbang apa? Kapal terbang nak bergantung. Lepas tu dia boleh terbang macam tu. Nak beli kat cucu ke? Tidak. Jiran makcik pesan. Dia suruh nak beli kat cucu jiran. Kesiannya orang tua tu, tuan-tuan. Dua hari dia duduk cari kapal terbang yang boleh pusing. Padahal benda tu di Petaling Street ada, Maidin ada, semuanya ada. Tapi nak menyusahkan hamba Allah yang bukan-bukan, yang bawa, yang pesan bawa belacan, bawa kicap, cabai kering, udang kering, satu kotak tu haji belum buat. Dia kata adik-beradik aku duduk atas bukit, hang sampai di Mekah, hang telefon nombor ni, hang kata belacan dia sampai tau. Daripada tabung haji, belacan tu dah bau lah. Nuh, sampai terbang, nuh duduk bau lagi. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, sampai di Jeddah, sampai di Mekah, Madinah. Itulah duk heret kotak belacan. Satu kotak besar. Saya kata, makcik apa benda yang berat ni? Orang pesan. Apa benda dalam dia? Entahlah ustaz. Tapi bau macam belacan. Kesian tuan-tuan. Apa yang kita menyusahkan bakal haji macam itu? Depa nak pi buat ibadat. Bekalkan mereka dengan doa, kirimkan mereka dengan kesenangan, bukan nak menyusahkan depa. Pesan itu, pesan ini, kirim itu, kirim ini. Ini minta pada tuan-tuan. Kalau ada sifat-sifat yang macam itu, tolong buanglah. Dan mereka nanti pun bila balik daripada haji, di antara beberapa benda yang boleh kita buat kepada mereka. Pertamanya, jumpa, peluk mereka. Sunat peluk orang yang baru balik daripada haji. Sunat belaga pipi. Kalau dia laki-laki macam kita, belagalah pipi. Dia laki-laki, kita pun laki-laki. Jangan tuan-tuan pergi belaga pipi dengan makcik pula. Ajar! Larilah ajar tu. Nak belaga pipi dengan ajar, jangan. Dia istri orang. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sunat belaga pipi ni tuan-tuan, bukan tiap-tiap hari jumpa. Sebab ada orang yang belaga pipi, tiap-tiap minggu jumpa pun belaga pipi. Makruh. Sebulan sekali jumpa pun belaga pipi. Makruh. Yang kena belaga pipi, sunat ni apa? Orang balik haji. Orang yang dah lama tak jumpa, dan orang yang baru balik daripada musafir yang jauh. Ini tidak tiap-tiap petang jumpa kuliah muslimat. Assalamualaikum. Lagu pipi. Sallallahu ala Muhammad. Hai, jangan tuan-tuan, tengok semua orang suka ke akak-akak di belakang. Bukan semua orang suka lagu pipi. Sallallahu ala Muhammad. Hai, duduk sebelah rumah lagu pipi. Ada orang macam itu tuan-tuan. Tiap-tiap malam jumpa di masjid pun nak lagu pipi. Dah lah tak cukur dia punya ni. Cukur tajam lah tu. Sallallahu. Gatai kita ni. Ini tuan-tuan kena ingat. Bukan semuanya sunat belaga pipi. Yang keduanya apa? Sunat ziarah orang balik Mekah kerana mengambil barakah. Bukan sunat ziarah kerana mengambil tasbih. Marah pula kalau tak dapat apa. Kamu dah pergi tengok. Dolar balik Mekah. Dah. Dapat apa? Ilek. Apa pun tak bagi. Loh, tak bagi. Dia kata barang lambat sampai. Dia pos lambat. Dia bawa balik beg dia, barang-barang semua naik kapal. Tahu aku tak apa nak percaya. Loh. Buluknya. Tasbih pun lapang sianya. Padahal di rumah tu tasbih bersepah. Tasbih dia, dia buka cermin kereta. Dia nak benda-benda ni tuan-tuan. Tu yang sampai kadang-kadang jemaah haji tu duit tak ada, duit hilang di Mekah. Dia tak tahu. Barang dia hilang di Mekah. Dia tak tahu, yang dia tahu nak tasbih, nak serban, nak minyak wangi. Padan dengan kawan dia tu pun serban dapat, tasbih dapat, minyak wangi dapat, rupiah dapat, kurma dapat, air zam-zam botol kecil dapat. Pitayang kat orang ni, kau dapat ni. Han dapat apa? Tak ada apa tu, nampak aku dapat. Buat balik, oi, buat balik ke rumah. Tak payah lah tuan-tuan, senyap-senyap udah lah. Dia tak mampu bagi semua. Tu yang terpaksa pergi Maidin beli serban, beli tasbih tu. Pergi Pulau Pinang, dia telefon anak dia di Jedah. Mak, am pergi Pulau Pinang, beli kurma. Kurma dia hilang ni. Tu yang anak pergi ke Yusuf. Payu. 40 kilo buat balik. Tak kira lah Yusuf Tayyub punya kurma ke, Maidin punya kurma ke, jadi kurma. Kalau tengah orang dia kata penipu, ini mana Mekah punya, ini kacang cerodik, tak nampak cerodik ni, kata dia. Kacang cerodik Mekah lain, kau tahu? Ha, ini kacang cerodik mana ni? Lantaklah kacang cerdik ke, kacang bodoh ke, dia bagi, terima ambil. Jangan mengharapkan sesuatu daripada dia. Yang ketiganya, bila kita ziarah orang nak pergi haji, ziarah orang yang balik daripada Mekah dan sebagainya tadi, doa. Kerana doa mereka ni mustajab. Kenapa mustajab? Kerana orang yang balik daripada haji macam orang yang lahir dan baru lahir. Macam orang yang bersalin tidak ada dosa, macam budak yang baru dipersalinkan pun tidak ada dosa. Suci dosa orang balik haji. Ambil barakah doa mereka. Habis tu ustaz, macam saya ni ustaz, memang nak pergi haji ustaz, tapi duit tak ada. Macam mana nak dapat pahala haji ustaz? Tak mampu. Akak kahwin tak? Kahwin. Berapa anak? 8. Maknanya akak dapat 8 pahala haji. Itu akak ganti situ. Tu. Dapat pahala. Jadilah. Tapi bukan maknanya menghilangkan kewajipan buat haji. Kewajipan masih buat kalau mampu. Tapi sekarang ni akak tak mampu. Akak dapat pahala dengan sebab bersalin pada anak. Syukur pada Allah. Rajin-rajin lah bersalin akak. Kau buat dapat 12 lagi pahala haji. Habis tu ustaz, macam saya tak ada kahwin, macam mana nak dapat anak ustaz? Miskin pula, kahwin pun tidak, macam mana nak dapat pahala haji? Niat. Sebab Nabi sebut tentang seorang laki-laki di hari kiamat. Malaikat bagi buku catatan belah kanan. Dia ambil belah kanan, dia buka. Masa bila aku pergi haji? Masa bila aku buat masjid? Dia bagi tahu kat malaikat, silap buku ni. Dia boleh kata silap. Dia mengadu pada Allah. Saya belum pernah pergi haji, tapi di sini tulis saya pergi haji. Allah tanya pada dia, ada tak dulu kamu niat nak menunaikan haji? Oh, memanglah kalau ada cukup duit memang saya nak buat haji. Itulah dah dapat pahala haji. Sebab kamu miskin, kamu tak mampu. Tapi tuan-tuan di sini, jangan niat saja pula. Tak apa Ustaz, kita niat pun dah cukup. Tak boleh. Ini ceritanya orang yang dah tak mampu dah, dia niat sangat-sangat nak buat haji. Dia dah dapat pahala tuan-tuan, mudah-mudahan. Jadi nak sebut pada tuan-tuan di sini, yang mana belum pergi haji. Kalau tuan-tuan kata muda, tolong betulkan balik fahaman itu. Haji dia tak kira umur, muda-muda lagi bagus di Mekah. Jemaah haji yang paling ramai dalam dunia ialah Indonesia. 220 ribu setiap tahun. Malaysia hanya 26 atau 27 ribu. Tahun ini dapatlah ekstra 10 ribu Malaysia. Pasal tinggal Indonesia ramai tak pergi. Gempa bumi banyak dan sibuk untuk tajamkan bulu. Jadi ramai yang tak dapat pergi Mekah. Jadi kota mereka tu main tukar, main ke Malaysia. Kemungkinan insyaAllah. Jadi yang mana yang duduk calon menunggu ni, insyaAllah dapat lekut. Setiap satu negara Islam, dia bagi 10% daripada jumlah. 10%. Jadi Malaysia 26 juta, 26 ribu. Pergi Mekah. Yang paling ramai siapa? Indon. Pasal Indonesia mempunyai rakyat Islam paling ramai di dunia. 200 juta lebih. Maka mereka pun dapat kuota yang paling banyak. Ini sistem kuota sekarang. Baik. Kalau tuan-tuan pergi ceramah di Kedah ke, balik kampung Pulau Pinang ke utara ke, orang mereka ni sebut senang. Nyimbang dengan mereka senang. Ha, nak pergi mana? Mereka hujung tu ngangak luas-luas. Bila orang nak pergi Mekah? Tak tahu. Lah mereka ikut kuota lah. Ha, tu bahasa Kedah. Ah, nak pergi mana? Oh, tak pergi mana? Pergi Padang lama, aku tak lama. Ah, tu pasal Kedah. Dia ujung dia dengar banyak. Ah, batal, batal ni. Kalau tuan-tuan balik ke Parit, dia jadi mayat, telepon semua ni. Mana yuk? Mana lagi? Jalan-jalan, dapat lagi ke hotel. Ah, sebab tu kalau kita tanya orang, kamu nak ke Mekah? Ha-ha, tak pergi Mekah lagi, Mat. Nak pergi Mekah apalah, dia pun ikut sistem kota pula. Lambat lagi lah 2027. Itu kalau tanya orang Alustang. Kalau tanya orang Paris, bila semua nak ke Mekah yuk? Kata, sekarang dia semuanya ikut sistem kok. Yang mana faham, faham. Yang tak faham juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi orang Indonesia ni paling ramai. Malaysia paling sikit. Saya duduk nyimbah dengan sahabat-sahabat saya ni. Dia kata, Ustaz, orang Arab, petugas Arab, kerajaan muasasah ni, kerajaan Saudi, paling gemar dengan jemaah haji Malaysia. Sebab bersopan. Bersopan santun. Dengar cakap. Berakhlak, beradab. Sebab kita ada kursus, kita ada taklimat. Cuba tuan-tuan tengok jemaah haji negara lain, main redah, main kot suka. Tuan-tuan naik tingkat atas, main kencing ke atas. Teruk tuan-tuan, main kot suka dia. Ludah kot suka dia, pam kot suka dia, berak kot suka dia. Tambah kalau tuan-tuan duduk di Mina tu, hak duduk atas bukit tu bobok mana? Nu, hak bila hujan turun dulu dengan tempoh turun sekali di bawah. Depa bukannya ada macam kita ni. Tak ada peraturan aja, mai bedah masuk. Tu yang pening tu kan. Kadang-kadang kita duduk di Mina, kita duduk di Arafah, tandas kita pun depa pakai, nasi kita pun depa belum. Sedangkan Allah dah kata dah, "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Berbuat bekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Mereka pun nak ada bekal, duit apa pun tak ada, main buta ya, buat-buat Afghanistan. Semua tuan-tuan tengok, kita nyawa Malaysia ni subhanallah, bukan kata bawa duit, serunding pun bawa. Lesung sampai pun bawa, tu yang berat 10 kilo lebih. 2 biji lesung, banyak gila, maji lesung sampai 2. Kalau hilang satu, ada lagi ustaz, ya lah. Dia bawa spare pula tu. Kita ingat menatang apa yang berat sangat lambek dia. Lesung sambai. Kita ni paling beradab. Sebab tu orang Arab suka. Sayang pada orang Malaysia ni baik. Dia kata, Ustaz, walaupun orang Malaysia baik, berada. Tapi jumlah orang Malaysia yang mati sangat ramai. Indonesia ramai sangat, tapi kurang yang mati. Walaupun mereka macam-macam masalah Indonesia. Tuan-tuan cuba pergi Mekah tengok jemaah Indok macam mana. Dia pegang isteri dia aku suka. Semayang satu sah dengan isteri dia, duduk sebelah kita pula. Kita kata, pak, orang perempuan di sana, pak. Ini orang laki-laki. Enggak apa, enggak apa-apa. Tak boleh, pak, haram. Di Masjidil Haram, enggak haram. Sehari tu Arab bawa sejadah haram, haram. Hajar, haram. Dia lari, sejak. Selagi dia main banyak ilmahnya, tuan-tuan. Tapi mereka ni paling ramai, tapi tak mati ramai. Sebab yang datang tu semua muda-muda. Cuba tuan-tuan tengok jemaah Indonesia, muda semua. Yang Malaysia ni baik-baik sikit, tapi mati ramai. Sebab semua tua-tua. Janganlah mengintam. Masih duduk di mana? Matak 83. Di mana matak? Tiga terowong belakang kanan. Jauh je tiga terowong. Itu datang macam tiap waktu ke semayang. Tak. Datang bila subuh, balik isyak. Astagfirullahaladzim. Datang lepas subuh, isyak baru balik. Nasi macam mana? Nasi kawan simpan. Daripada subuh duduk sini. Takut nak balik kan, tak sampai datang dah. Oh, tak apalah makcik. Saya nak pergi belakang sekejap. Saya datang balik, dia dah pengsan tuan-tuan. Boleh duduk kipas, pengsan tak? Tuan-tuan boleh bayang tak daripada subuh dia datang sampai ke isyak duduk di situ. Pasal apa? Pasal tak larat jalan. Besok saya pergi matak 80 tu. 80 lebih tu. Dua terowong, tiga terowong. Selalu kot Serimbah, lalu kot Burung Pati, lalu kot terowong, lalu kot terowong. Baru jumpa matak dia. Memang jauh sungguh. Kalau saya lah tua macam dia 80-70 lebih, memang saya pun tidur di masjid. Nak rasa sembahyang di masjid. Kalau tak buat macam tu, pakat tidur di hotel. Jauh tuan-tuan. Jadi dia memerlukan kekuatan. Jadi jangan kita kata kita ni muda lambat lagi. Istak nak hati terhaji. Nanti tak glamour. Nanti tak boleh pakai seluar jin. Takkan tak pergi haji nak pakai seluar jin. Allah. Nak pakai seluar jin tak mau pergi haji. Jangan. Muda-muda mimpi. Ustaz, duit tak ada ustaz. Sport rib dapat kali tukar. 3,000 sekali tukar, kali dengan 4 dah 12,000. 12,000 boleh pergi dah. Apa alasan? Duit tak ada ustaz. Handphone, blackberry, blueberry, greenberry. 2,500, 3,500, 4 kali tukar lah. Apa alasan? Saya duit tak ada ustaz. Tak ada duit pun, tak boleh simpan pun. Asroh hang boleh bayar bulan-bulan. Kenapa tak boleh simpan potong haji bulan-bulan untuk pergi tabung haji? Untuk menunaikan haji? Semuanya tu dipersoalkan. Jangan kita bagi alasan. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Niat saja nak pergi, insyaAllah. Aku nak pergi haji, aku buka akaun dulu. Bos 1,000 dulu. Aku nak pergi haji ni, ya Allah. Niat je tuan-tuan. InsyaAllah ada orang bagi. InsyaAllah Allah bagi rezeki. Silap-silap orang bagi. Nah, aku bagi 2,000. Sedekah lah aku buat nak pergi muka. Kita tak tahu tuan-tuan. Ini nama dia rezeki. Mungkin Tok boleh bagi, Tok Wan boleh bagi, kawan kita tak tahu bagi. Mana kita nak tahu? Hari ni kita daftar, patut kita dapat 2027 baru boleh pergi. Ni kalau tuan-tuan daftar sekarang ni, 2027. Jangan kata 2027. Kalau Allah kata, kali ni panggil, pergilah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pergi sebagai tukang masak, kita tak tahu. Mungkin kita boleh pergi sebagai sukarelawan. Mungkin kita boleh pergi sebagai nurse. Mungkin kita boleh pergi sebagai petugas khas. Kita tak tahu. Kalau Allah nak jemput kita, boleh jemput. Silap-silap pergi sebagai tetamu khas kerajaan Saudi. Mana nak tahu tuan-tuan. Kok kita baik dengan raja, tak mana tak tahu dia melawat Malaysia. Tayar dia pancit, kita tukang tayar dia. Dia beritahu, saya ni anak raja Mekah. Anak raja tu. Mana nak tahu. Kok-kok kita ni baik dengan Tok Imam. Sahabat saya baik dengan Imam Masjidil Haram. Tiap-tiap tahu boleh pergi tuan-tuan. Dia tetamu dia. Tumpuk surat pada Imam Masjidil Haram. Jalan clear tu. Ini rezeki Tuhan. Kita tak tahu. Bila Allah kata dia nak jemput, jemput saja. Yang pentingnya niat bagi anak-anak muda yang datang malam ni. Saya anak-anak saya walaupun seorang pun tak cukup umur lagi. Oh iya ke ustaz? Nampak ustaz tua dah. Tua dalam dalam tuan-tuan, anak saya kecil-kecil lagi, semua saya dah letak daftar masuk duit untuk pergi haji. Lepas cukup umur, lepas SPM kita pergi, supaya mereka belum sibuk, mereka belum itu, belum ini, selesaikan dulu buat haji mereka. Kenapa buat? Niat tuan-tuan yang ada cucu, yang ada anak pesan, sana dah elok. Kerana dia adalah rukun Islam, melengkapkan kita punya kehidupan haji ini. Tuan-tuan yang terakhirnya, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan bakal-bakal haji kita, daripada kampung kita, daripada taman kita ini, diberikan ke lapangan ketika menunaikan haji. Diberikan ke lapangan dan kesihatan, dan dijaganya harta benda yang dia tinggalkan di kampung halamannya. Diberikan kebaikan kepada keluarga yang dia tinggalkan, dan berikan kepada dia keselamatan daripada sifat yang tidak baik, kebersihan daripada sifat-sifat kotor dalam diri, supaya dia menjadi tetamu Allah yang Allah berkati di sana. InsyaAllah tuan-tuan, saya sebut banyak pengalaman saya ketika bawa orang pergi haji, bawa orang pergi umrah. Saya minta satu aja kepada bakal-bakal haji, ikhlaskan diri kerana Allah. Bila tuan-tuan ikhlas, Tuhan tolong macam-macam. Ikhlas ya. Jangan mengeluh, jangan mengadu, jangan kata panas, jangan kata letih, jangan kata dahaga, jangan kata apa senyap. Pentingkan orang, jaga orang. Saya bawa beg orang, simpan setempat. Usung beg jemaah, letak setempat. Lalah beg saya lupa. Lupa. Usung beg makcik ni yang kursi roda, kursi roda dia saya usung. Dengan dia pun saya usung. Tak tambah. Ah, duk. Allah akbar. Bah tak boleh start. Gedek. Ah, sudah. Saya tanya kat isteri saya, Beg abang mana? Baru teringat beg. Oh sudah. Mana nak tahu? Beg tak ada. Lepas tu, kereta bah dah masuk, tapi tak boleh start. Saya tanya kat tuan Arab, lambat lagi kan? Lambat lagi ni masalah apa tak? Tunggu sat, saya nak pergi cari beg saya. Cari beg, jumpa. Jumpa tuan Arab, ada lah beg sekali-sekali. Kata dalam sana. Masuk dalam, pergi ambil. Ambil dapat. Masuk balik dalam bah. Bah boleh start, ekon boleh elok. Jalan pun macam ni. Sebab tu tuan-tuan, kena ikhlas saja. Jangan takut. Saya tukar duit Arab, duit Malaysia kepada duit Arab. Dia bagi dekat saya dekat 10 ribu riyal. Subhanallah. Banyaknya. Padahal kita tukar 10 ribu, dia tersilap. Dia letak balik dekat dia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia ambil duit sedekah pula. Alhamdulillah tuan-tuan. Dalam duit tak ada lah. Kita nak tukar RM1 dia. Dia bagi banyak. Allah bagi rezeki balik. Sebab tu kena ikhlas sungguh-sungguh tuan-tuan. Ikhlas. Saya ni penyakit kerap kencing. Dia kerap kencing tuan-tuan. Memang kencing kerap. Sampai di Mekah, di Madinah, tak ada masalah apa. Minta pada Allah, ya Allah, sembuhkanlah perjalanan aku, sihatkanlah perjalanan aku, buat haji ni, ya Allah. Gangguan apa pun tak ada, ya Allah, selamat. Jiran saya nak pergi Mekah, penerbangan yang pertama, itu yang dia berjumpa saya. Dia kata, ustaz, saya ni kerap kencing, ustaz. Macam mana ustaz? Susah hati. Saya kata, apa susah? Pakai pampers. Ustaz, betul-betul cakap ustaz. Saya kata, apa susah? Duka lah. Tadi dia buat haji, dia buat kenuri, saya tak boleh pergi. Saya duduk di Kuala Lumpur. Tolong ustaz, saya ni masalah kencing kerap. Macam mana ni ustaz? Nak turun daripada masjid, nak pergi tandas, nak naik balik, macam mana ustaz? Minta pada Allah bagi sihat. InsyaAllah sihat. Yang pentingnya dalaman tadi. Sebab tu saya katakan tadi, soalan mabrur, mabrur ini ialah soal dalaman. Kalau kita ikhlas, tawaduk, ikhlas kepada Allah, memang Tuhan akan bagikan kepada kita kesenangan yang tidak kita duga-duga, yang tidak kita sangka-sangka. Begini senang Tuhan bagi. Tuan-tuan nak masuk, tengok orang tawaf, ya Allah ramainya, ya Allah, yasir, yasir, wala tu'asir, ya Allah. Pergilah, ada saja ruang untuk tuan-tuan tawaf di situ. Bila tuan-tuan kata susah, susahlah dia. Bila tuan-tuan kata senang, senanglah dia. Kita sudahi kuliah kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Tuhan yang Maha Gagah lagi yang Maha Perkasa, kepada Engkau lah kami memohon pertolongan, kepada Engkau lah kami memohon bantuan. Ya Allah, kami bermohon pada malam yang barakah ini, Ya Rahman, berikanlah kesihatan, berikanlah keafiatan, berikanlah rezeki yang baik kepada sahabat-sahabat kami yang bakal menunaikan haji pada tahun ini. Ya Allah, mudahkanlah urusan mereka di tanah air, mudahkanlah urusan mereka di tanah suci, Ya Rahman. Berikanlah kebaikan dan kesihatan kepada mereka. Berikanlah hati yang bersih dan tawadhu kepada diri mereka, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, permudahkanlah urusan haji mereka. Berikanlah kesenangan kepada mereka. Berikanlah kesihatan dan keampunan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka memperoleh haji yang mabrur. Ya Allah, Ya Rahman, peliharalah harta-harta mereka. Peliharalah anak istri mereka sepanjang mereka menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan diberikan ketenangan apabila Engkau memelihara harta-harta mereka di atas di muka bumi ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lapangkanlah rezeki dan murahkanlah rezeki kepada kami. Mudah-mudahan dapat kami mengunjungi lagi Baitullahil Haram, dapat kami mengunjungi lagi Masjidil Haram, dan dapat lagi kami mengunjungi Baitullah untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, berikanlah taufik dan hidayah, rezeki yang melimpah ruah, dan ketenangan jiwa, dan ketenangan yang baik kepada bakal-bakal haji dan sahabat-sahabat kami yang belum lagi dapat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Kau memilih mereka sebagai tetamu-tetamu-Mu, Ya Allah, pada masa mereka masih sihat, pada masa mereka masih muda, Ya Allah. Mudah-mudahan diberikan kebaikan kepada mereka, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada seluruh bakal-bakal haji di seluruh dunia, Ya Allah, ia akan datang berkumpul di tanah suci-Mu, Ya Rahman. Mudah-mudahan dijauhkan daripada wabak, daripada bencana, daripada penyakit dan malapetaka, dan dapat menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, peliharalah negeri kami, peliharalah negara kami daripada musibah, daripada kegemparan, daripada banjir besar, daripada gempa bumi dan sebagainya, dan penyakit-penyakit yang mendatang pada kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah, dan janganlah Kau azabkan kami disebabkan perbuatan dosa segelintir di kalangan kami, Ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirrabbilalamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum muradi wa antum ahsanul bashari, yuhillukum fi mahalli tam'i wal batari, yuhillukum في محل التمع والبقر. أنتم راضي وأنتم أحسن البشر.